Mitra bisnis, Kontan menulis, sampai 22 November lalu, penyerapan anggaran belanja negara baru sekitar 56% dari total pagu anggaran. Ekonom BCA mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebetulnya dapat lebih besar jika daya serap belanja pemerintah lebih tinggi. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Penasehat CIDES, Umar Juworo. Pak Umar, apa komentar Anda? Ya, kalau anggaran rutin ya pasti dia terserap semua ya, karena itu kan menyangkut masalah gaji, terus belanja barang gitu kan. Tapi kalau anggaran belanja modal, saya kira ya keadaannya begitu memang, karena kan terutama di instansi-instansi pemerintah, departemen, dan di daerah juga keadaannya lebih buruk. Mereka itu tetap tidak bisa menyalurkan atau merealisasikan anggaran belanja modalnya, misalnya untuk pembangunan infrastruktur kayak gitu ya, industri gitu. Nah, itu yang jadi masalah tuh, dan itu saya lihat memang tidak ada perbaikan yang berarti di situ selama ini. Bisa dijelaskan masalah yang dimaksud? Kalau misalnya kayak pembangunan infrastruktur kan, dia misalnya mau membangun jalan gitu kan, terus kemudian kan tanahnya belum dibebaskan, terus gimana jadinya kan? Dia nggak jalan kan, lalu kemudian kayak misalnya membangun pembangkitan listrik gitu, ini kan dana ini dari pinjaman luar negeri misalnya kan, terus kemudian garansinya belum ditetapkan secara jelas gitu, hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan rendahnya penyerapan terutama untuk belanja modal. Lalu kemudian kan proses masalah yang klasik tuh, proses tender itu kan rumit ya, sehingga kecenderungannya itu adalah pimpinan-pimpinan proyek itu cenderung tidak mau melakukan tender. Kalaupun melakukan tender, nanti kalau ada yang kalah dia protes, mengadukan ke KPK, ke polisi gitu. Jadi mereka enggan tuh untuk melakukan proses tender. Nah, itu yang terjadi adalah ya dana jadi tidak bisa terserap. Nah, itu yang sudah sejak lama sebetulnya yang harus dilakukan perbaikan, terutama di departemen-departemen teknis dan di daerah gitu. Bukankah masalah yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sehingga saat anggaran disetujui segera dapat dilaksanakan? Mestinya begitu, cuma ya kan proses pengajuan penganggaran itu kan lebih apa yang ingin mereka lakukan ya, bukan apa yang mereka dapat lakukan gitu. Kayak misalnya kayak yang saya katakan tadi, misalnya waktu mengajukan untuk dana pinjaman luar negeri, misalnya kayak dari PLN gitu kan, pinjaman dari Bank Dunia. Nah, itu kan dengan asumsi bahwa garansinya sudah terjamin bagi misalnya partisipasi yang pihak swastanya misalnya gitu. Nah, tapi mereka kan belum gitu, atau dari pihak Bank Dunia melihat bahwa ada aspek-aspek yang belum jelas dilakukan sehingga mereka tidak mau mencairkan dananya gitu. Dan pada umumnya begitu memang, kita waktu mengajukan anggaran atau membuat kebijakan atau program itu adalah lebih kepada apa yang ingin kita lakukan, bukan apa yang mampu atau dapat kita lakukan. Nah, mestinya orientasinya yang kedua tadi. Demikian Umar Juworo, saya Kiki Wijaya.